Mudzakkar dengan mudzakkar, muannats dengan muannats. Ini ya. Kalau bilangan yang sebelumnya yang menunjukkan jumlah yang secara asal itu disebut dengan al-adadul asli. Bilangan yang asli, yang pokok. Al-adadul asliyu. Yang dibahas pada pembahasan sebelumnya yang menunjukkan jumlah wahidun, itsnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, asyaratun, sab'atun, tsamaniyatun, tis'atun, asyaratun, ataupun yang diikuti ma'dudnya, itu disebut dengan al-adadul asli. Al-adadul asli, adad asli, bilangan asli, bilangan yang pokok. Jadi ada dua macam bilangan adad, yakni yang pertama al-adadul asli, bilangan yang asli, yang pokok. Kemudian yang kedua adalah al-adadul tartibi, bilangan yang menunjukkan urutan. Dan masing-masing mempunyai faedah tersendiri. Kemudian untuk latihannya, hadiah asyara pada tamrin ke-11, in'atil asma al-atiyata bil-adadul tartibi. Naatkan isim-isim berikut dengan adat tartibi, dengan bilangan tartib ini. Al-mushtaqi minal adadil madkuri amama kulli wahidin minha, yang dibentuk dari bilangan yang disebutkan pada di hadapan, di depan masing-masing kata tersebut. Jadi disebutkan adat tartibinya. Sebagai contoh, al-yawmu as-saminu, angka atau bilangan yang ditunjukkan kan 8. Ini dibentuk menjadi adat tartibi, menjadi al-yawmu as-saminu, hari yang ke-8. Al-yawmu mudzakkar, maka adat tartibi juga mudzakkar. Sesuai. Untuk adat tartibi itu sesuai. Al-yawmu as-saminu. Kemudian contoh yang berikutnya, fis-sanati. As-sanah ini muannats. As-sanah ini muannats. Kemudian bilangan yang ditunjukkan 4, ya, dibentuk menjadi tartibi dan disesuaikan dengan as-sanah yang muannats, maka dia menjadi as-sanatu ar-rabi'atu. Ar-rabi'ah. Asalnya as-sanatu ar-rabi'atu. Yang jelas ar-rabi'ah itu sesuai dengan as-sanah yang muannats. Kemudian pada as-sanah didahului fi, dimasuki oleh fi, maka as-sanah menjadi kasrah, fis-sanati. Kemudian ar-rabi'ah juga ikut menjadi kasrah, ar-rabi'ati. Jadi ungkapan ini menjadi fis-sanati ar-rabi'ati, pada tahun yang ke-4. Ini fis-sanatu ar-rabi'ati. Jadi sesuai ar-rabi'ah dengan as-sanah, sesuai dengan muannatsnya. Dan ada fi tadi menjadi kasrah, juga sesuai dengan kasrahnya. Fis-sanati ar-rabi'ati. Berikutnya, coba. As-salisu. Ya, ath-thalibu as-salisu. Siswa yang ketiga. Ya, as-salisu. Lihat contohnya tadi ya. Ya, berikutnya. As-salisu. Asadi satu. Ya, tambahkan tak taknis atau tak marbutoh karena at-thalibatu muannas, sehingga menjadi asadi satu. At-thalibatu asadi satu. Baik. Siswi yang ke-6. Berikutnya. Ad-darsu. Sepuluh apa tadi? Ke-10? Al-ashiru. Ad-darsu al-ashiru. Ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Berikutnya. Al-baytu as-sabi'u. Al-baytu as-sabi'u. Yang ke-7. Rumah yang ke-7. Berikutnya. As-safhatu at-tasi'atu. As-safhatu at-tasi'atu. Halaman yang ke-9. Berikutnya.